akhlak yang tidak nampak. Walaupun tentu yang tidak nampak itu akan berefek kepada perilaku secara zahir. Maka dikatakan wa ma yati, dan apa-apa yang berkaitan dengan adab etikanya secara zahir, ka husnil muamalati, seperti apa baiknya berinteraksi, bermuamalah dengan, ini tentunya karena akhlak batinnya benar. Jadi ada hubungan erat antara akhlak yang batin dengan akhlak yang zahir. Wasidqil lahjati, dan kebenaran, kejujuran dalam berucap. Itu juga menunjukkan apa? Lurusnya akhlak batinnya. Wa talaqatil wajhi, dan wajah yang ceria. Artinya ketika ketemu orang lain. Maka ini semua masuk dalam cakupan akhlak. Kemudian beliau juga menyebutkan perkataan para ulama bahwa kunci adab atau akhlak itu ada pada 4 hadis. Yang pertama adalah hadisnya semua pendek, insyaallah kebanyakan kita hafal hadis-hadis ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Kunci akhlak yang pertama itu pada hadis, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Apa kaitannya hadis ini dengan akhlak, dengan perilaku etika kita? Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, karena dalam hadis yang pertama ini al-irsyadu ila dhabtil lisan. Hadis ini memberikan arahan kepada kita agar mengendalikan lisan. Mulut kita, lidah kita yang sering dikatakan lidah tak bertulang, kalau tidak dikendalikan, kalau tidak disetir, dia akan lepas bebas. Karena salah satu pekerjaan yang tidak membutuhkan energi besar dan besar adalah apa? Berbicara. Lihat, orang kalau sudah di warung kopi atau semisalnya, subhanallah, kuat berjam-jam. Kenapa enggak pernah apa ada orang ngomong itu kelelahan, keluar keringat karena lidahnya yang berbicara. Maka ini perlu dikendalikan. Caranya bitafakkuri wattadabburi fi ma sayaquluhu, seperti diarahkan para ulama termasuk Imam Syafi'i. Kita kalau mau berbicara disuruh berpikir dan merenungkan dulu apa yang akan diucapkan. Jadi tidak masalah kalau kita dianggap apa, lambat dalam berpikir. Mau ngomong saja apa, seperti dulu zamannya Pak Harto, kita kenal Menteri Penerangan siapa itu, yang kalau berbicara ini banyak sekali. Karena ya, kalau salah ucap sebagai seorang menteri, berbahaya. Nah, subhanallah, mestinya kita juga berpikir demikian. Apalagi berkaitan dengan bahaya akhirat. فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ نَطَقَ بِهِ. Kalau memang yang akan dia ucapkan itu ada kebaikan, silahkan diucapkan. وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَرٌ أَمْسَكَ عَنْهُ. Tapi kalau harus dipikir-pikir yang saya katakan, itu keburukan, maka tahan ucapan itu. Pak Armoko ya. Okay. Atau yang lain. Hah? Menteri Sekretaris Negara kalau nggak salah. Yang juga banyak E-nya. Atau Pak Harmoko. Kalau buruk ditahan. Wa in istabaha 'alayka la yadri akhairun huwa am syarrun amsak. Kalau kemudian yang mau diucapkan itu samar, dia enggak tahu ini baik atau buruk, tahan. Nah, masyaallah. Oke. Okay. Mudiyono ya. Wa man lam yuhsin dhabta lisanihi lam yakun min ahli husnil khuluqi. Dan poinnya di sini. Orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya, tidak baik dalam mengendalikan lisannya, maka dia tidak termasuk orang yang akhlaknya baik. Maka kunci akhlak yang baik pertama pada apa? Hadis ini. Dan kebanyakan kita hafal insyaallah hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan kita sering mendengarkan apa, nasihat. Kenapa mata itu ada dua? Kenapa telinga itu ada dua sedangkan mulut hanya satu? Untuk kita lebih banyak mendengar, untuk kita lebih banyak memperhatikan daripada bicara. Tapi wakilnya, realitanya berkebalikan 180 derajat. Allahu musta'an. Bahwa seringkali kita terburu-buru untuk berucap, berkomentar sebelum apa? Melihat hakikat dari sebuah kejadian. Mendengarkan dulu, memperhatikan dulu. Hadis yang kedua sebagai kunci akhlak adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dan subhanallah, yang mengagumkan apa, empat hadis ini semuanya ada dalam Arba'in Nawawiyah. Jadi yang menghafalkan Arba'in Nawawiyah 42 hadis atau 50 digenapkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, dia punya kunci-kunci banyak kebaikan. Salah satunya kunci kebaikan akhlak. Apa itu hadis yang kedua? Min inna min husnil islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikator, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah apa? Dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Itu makna yang pertama. Makna yang lain mengatakan apa? Apa yang tidak bermanfaat untuknya. Dengan bahasa anak sekarang, orang yang akhlaknya baik itu adalah orang yang tidak suka kepo. Ingin tahu urusan orang lain, ingin mencampuri urusan orang lain. Itu bukan tanda kebaikan Islam seseorang. Tapi Islam yang baik pada diri seseorang ketika apa? Dia tinggalkan hal yang bukan urusannya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, hadis yang kedua adalah arahan. Al-irsyad ila tarkil fudul. Arahan untuk meninggalkan sikap apa? Al-fudul. Di kalangan apa? Teman-teman keturunan Arab, atau keturunan Yaman, begitu ya. Yang ada di Indonesia ada istilah apa? Fuduli. Ya bahasanya anak sekarang apa? Kepo tadi. Suka ingin tahu urusan orang lain, suka turut campur urusan orang lain. Minal qawli wassama'i wan nadhari wa nahwi dhalika. Dan fudul dari kata fadl, yaitu yang melebihi batas, baik dalam ucapan, pendengaran, penglihatan, dan yang lainnya. Maka kita stop pada batas yang telah ditetapkan syariat. Kalau ingin berakhlak yang baik. Hadis yang ketiga apa? Hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan ada seorang datang kepada Nabi SAW minta nasihat, minta wasiat. Apa jawab Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Dan Nabi SAW mengulangnya sampai 3 kali. Apa kaitannya dengan akhlak hadis ini? Al-irsyad ila dhabti nafsi wa adamil insiyaki ma'an infi'alati nafsi wa raw'anatiha. Hadis ini mengarahkan, memberikan arahan, petunjuk agar kita bisa mengendalikan diri. Yang pertama tadi mengendalikan lisan. Ini mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu hanya menuruti emosi diri. Orang yang akhlaknya baik adalah yang bisa apa? Menundukkan hawa nafsunya, bisa menundukkan dirinya. Maka akan melahirkan akhlak yang baik secara batin maupun zahir. Dan kunci keempat dalam akhlak yang baik adalah apa? Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa kaitannya dengan akhlak? Bahwa hadis ini dikatakan al-irsyad ila salamati qalbil mu'mini tujaha ihwanihil muslimina. Hadis ini memberikan arahan agar seorang mukmin itu hatinya selamat, hatinya bersih, hatinya dia kosongkan dari hal-hal yang buruk ketika berhadapan dengan saudaranya. Silakan digarisbawahi, saudaranya. Kita dengan orang muslim lainnya itu apa? Bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Fala yakunu fihi ghallun wala hasadun wala ghairu dhalika min adwa'il qulubi. Maka tidak layak dalam hatinya orang beriman itu ada apa? Kedengkian, ada iri, dan yang lainnya dari berbagai penyakit hati. Hati bisa berpenyakit, dan ini yang sering dilupakan dibandingkan penyakit yang fisik. Maka kalau empat kunci ini, empat hadis ini, kita mengingat selalu, akan menghasilkan apa? Akhlak yang baik. Nah, mari kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini. Hadis yang pertama, hadis yang pertama dalam sanadnya ada masalah begitu ya, tapi secara makna didukung oleh hadis-hadis yang lain tentang kemuliaan akhlak beliau. Qala haddatsana Abbas ibn Muhammad al-Duri. Qala haddatsana Abdullah ibn Yazid al-Muqri'. Qala haddatsana Laits ibn Sa'd. Qala haddatsani Abu Utsman al-Walid ibn Abi al-Walid. An Sulaiman ibn Kharijah. An Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Qala Kharijah menceritakan seorang tabi'in rahimahullah, dakhala nafarun ala Zaid ibn Thabit. Itu menceritakan kejadian yang terjadi pada bapaknya, Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, bahwa ada beberapa orang yang bertamu kepada Zaid ibn Thabit. Faqalu hadithna ahaditha Rasulullah SAW. Orang-orang tadi meminta agar apa? Ceritakan kepada kami hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Dan kita tahu hadis itu mencakup apa? Ucapan, perbuatan, ketetapan, akhlak beliau. Gitu ya. Ini pengertian hadis menurut ahli hadis. Maka Zaid bin Thabit pun menjawab, "Madza uhaddithukum?" Apa yang harus aku ceritakan kepada kalian? Artinya terlalu banyak yang harus saya ceritakan kepada kalian kalau kalian mau mendengarkan hadis Nabi SAW. Kenapa? Kuntu jarahu. Karena saya itu tetangganya Rasulullah SAW. Berkumpul dengan beliau apa? Setiap hari. Melihat beliau, mendengar beliau, bersama beliau. Yang akhirnya, sekian banyak hadis tadi, beliau ringkas dengan kalimat berikut ini. Apa itu? Idza nazala 'alaihi al-wahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Zaid bin Thabit termasuk apa? Katibul wahyi. Salah seorang penulis wahyu Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan, dahulu kala jika turun kepada beliau wahyu, maka diutuslah seorang kepadaku, maka aku pun kemudian apa? Menuliskan wahyu tadi untuk beliau. Sehingga penulisan Quran itu bukan perkara yang dikatakan apa? Bid'ah hasanah. Tapi sudah ada ditulis zaman Nabi SAW. Tapi kemudian tuntutan zaman yang kemudian apa? Para penghafal meninggal dalam peperangan. Maka Umar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar agar dikumpulkan manuskrip tulisan-tulisan Al-Qur'an yang tersebar pada sebagian sahabat, disimpan oleh sebagian sahabat. Kemudian dikumpulkan. Dan Zaid bin Thabit salah satu yang ditugasi. Sampai kemudian dituliskan menjadi satu kumpulan di zamannya Umar Kemudian apa? Disamakan di zamannya Utsman ibn Affan. Maka bukan perkara yang baru penulisan apa? Al-Qur'an itu. Kemudian fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana. Kemudian beliau menceritakan, kami dulu kalau mengingat tentang dunia, maka kami mengingatnya bersama-sama. Apa maksudnya? Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang dunia, tentang zuhud, beliau mengingatkan hal itu kepada para sahabat. Sehingga para sahabat punya rem terhadap dunia yang kita melihat hari ini. Betapa banyak manusia tidak punya rem terhadap dunia. Karena mereka tidak pernah mau mencari remnya. Di mana subhanallah, kalau kita mau mencari pagi seperti ini, antum tinggal pilih kajian mana yang ingin didengarkan, pembahasan apa yang ingin disimak dari pagi subuh sampai nanti malam. Gitu ya. Subhanallah, Ustaz Firanda itu sudah perhatikan mungkin 3 atau 4 sesi dalam sehari ini. Pagi seperti ini, kalau enggak salah ada sebagian hari, kemudian apa? Siang, sore, dan ba'da maghrib maupun ba'da isya. Subhanallah. Ini bagi yang mau mencari. Tapi kebanyakan orang tidak peduli dengan perkara yang seperti ini. Kemudian dikatakan pula, wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana. Dan apabila beliau menyebutkan tentang akhirat, beliau menyebutkannya bersama kami. Demikian pula ketika Rasulullah membahas tentang akhirat, membahas tentang apa? Keindahannya surga yang mendorong agar mereka bersemangat mencari surga. Subhanallah. Itu ya, beberapa hari yang lalu anak-anak itu kan di rumah apa? Kadang melihat YouTube, melihat rumah, bentuk rumah gitu ya. Subhanallah, ketika mereka melihat ada sebuah villa seharga 35 juta dolar gitu ya. Saya ikut nonton bersama anak-anak. Melihat bagaimana sebuah rumah dengan segala fasilitasnya. Itu baru di dunia. Kita kemudian apa? Saling mengingatkan, ini di dunia yang harus nanti dibersihkan, harus punya pembantu. Allahu Akbar. Kalau di dunia ada yang seindah itu, bagaimana dengan akhirat? Yang dikatakan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Saya katakan kepada mereka, sudah. Mending punya yang di akhirat, enggak perlu bayar pajak, gitu ya. Enggak perlu merawat dan sebagainya. Kita tinggal menikmati. Dan ini yang harus kita motivasikan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, yang mereka tentunya ujiannya akan lebih berat nanti. Maka subhanallah, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya, mengingatkan mereka akan akhirat, memotivasi mereka mendapatkan surga. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang neraka, kengeriannya, bahayanya, dan memotivasi para sahabat untuk menjauhinya, menyelamatkan diri mereka darinya. Itu makna menyebutkan akhirat bersama-sama. Demikian pula apa? Wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana. Kalau beliau menyebutkan tentang makanan, maka beliau pun menyebutkannya bersama kami. Artinya apa? Menyebutkan tentang etikanya, adabnya, faedah-faedah dari sebagian makanan. Fakullu hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua yang sudah aku ceritakan kepada kalian tentang apa? Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ringkas kehidupan yang begitu panjang tadi, hadis yang begitu banyak tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau punya wahyu yang turun, mengingatkan dunia, mengingatkan akhirat, mengingatkan hal-hal yang bermanfaat kepada para sahabatnya. Maka ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu melebur, menyatu dengan para sahabatnya tanpa ada rasa gengsi, tanpa ada jarak yang memisahkan antara beliau dengan mereka. Kemudian hadis yang kedua, qala hadatsana Ishaq ibn Musa qala hadatsana Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Ziyad ibn Abi Ziyad an Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi an Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu qala. Amr ibn al-As menceritakan, kana Rasulullah sallam yukbilu biwajhihi wa hadithihi ala asharril qawmi yata'allafuhum bidhalik. Apa kata Amr ibn As? Dahulu kala Rasulullah sallam yukbilu biwajhihi, beliau menghadap dengan wajahnya, wa hadithihi dan pembicaraannya, ala asyarril qawmi, kepada orang paling buruk dari suatu kaum. Kadang kita merasakan kalau menghadapi orang yang jelek, apa? Sudah ngadepinnya gak enak dulu. Kita sudah setel wajah kita, apa? Kotak-kotak. Hah? Kita sudah setel wajah kita gak enak dulu. Ini orang... akhlaknya enggak baik, ini orang yang gini. Kita sudah apa? Pasang wajah sangar dulu. Apa? Sepatah dua patah kata. Orang Jawa bilang sak candai. Subhanallah. Bukan ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau menghadapi orang paling jelek dari suatu kaum dengan apa? Dengan wajah yang baik, dengan ucapan yang baik. Apa tujuannya? Ya ta'allafuhum bidzalik. Beliau berusaha mengambil hati mereka dengan perbuatannya tadi. Subhanallah. Karena motivasinya adalah dakwah. Orang bersikap jelek, orang berperilaku jelek, berarti orang yang butuh apa? Didakwahi. Bukan orang yang butuh dimusuhi. Allahumma musta'an. Ini yang kadang kita lupa. Orang salah itu untuk diperbaiki. Maka Rasulullah SAW menghadapi orang paling buruk dalam kaumnya. Sampai kemudian apa? Saking baiknya Rasulullah SAW kepada setiap orang, bahkan kepada siapa tadi? Orang yang paling buruk pada suatu kaum. Kemudian Amr ibn Al-As merasakan sesuatu. Apa yang beliau rasakan? fakana yukbilu biwajhi wa hadithi alayya. Maka dahulu kala beliau menghadap dengan wajahnya dan pembicaraannya kepadaku. Jadi ini akhlaknya juga ketika kita berkomunikasi. Dan subhanallah, kita sekarang tergoda, teralihkan dengan adanya gadget ini. Dan kita sering lepas kontrol dalam hal ini. Ya, apapun alasannya sebenarnya. Ketika kita ngobrol, wajahnya melihatnya ke HP. Seharusnya orang berbicara wajahnya menghadap kepada yang diajak bicara. Itu akan melegakan, itu akan menggembirakan orang yang diajak bicara. Seperti yang dirasakan oleh siapa? Amr bin Al-As. Beliau merasakan bahwa Rasulullah ketika berbicara, menghadap dirinya, berbicara kepada dirinya secara langsung. Hatta dhanantu anni khairul qawmi. Saking nyamannya Amr bin Al-As, sampai dia mengira, saya ini kelihatannya apa? Yang paling baik ini. Rasulullah ngajak ngomong saya itu apa? Fokus. Bener-bener apa? Saya diperhatikan. Jangan-jangan ini saya ini memang apa? Orang paling top di sini, sehingga beliau ngomongnya fokus. Kan fitrahnya kebanyakan orang begitu ya. Kalau ngomong dengan orang yang punya jabatan, dengan orang yang punya kekayaan, orang dianggap penting, baru dia apa? Wah, enggak meleng kepada yang lain, fokus. Maka Amr ibn As, dengan bahasa kita mungkin, kalau boleh kita mengatakan, kegeeran. Menganggap dirinya apa? Wah, saya orang paling penting di sini. Sampai akhirnya apa? Enggak kuat nahan perasaan itu. Amr ibn As. Fakultu ya Rasulullah, ana khairun aw Abu Bakar. Maka aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, saya itu yang lebih baik atau Abu Bakar? Ngetes. Penasaran. Apa jawab Rasulullah? Abu Bakar. Rasulullah bukan orang yang suka basa-basi. Sesuatu yang seharusnya diucapkan, ya diucapkan. Gembiranya beliau, marahnya beliau bisa dilihat dari raut mukanya. Maka ketika ditanyakan, mana yang lebih baik, saya atau Abu Bakar, beliau tidak ngeles. Beliau langsung mengatakan Abu Bakar. Amr ibn As belum putus asa. Oh ya, kalau saingan dengan Abu Bakar mungkin saya belum levelnya. Maka dia tanyakan lagi. Fakultu ya Rasulullah, ana khairun aw Umar. Wahai Rasulullah, saya yang lebih baik atau Umar? Faqala Umar. Rasulullah jawab apa? Umar yang lebih baik. Fakultu ya Rasulullah, aku pun tanya lagi, masih penasaran. Ana khairan aw Utsman. Saya lebih baik atau Utsman bin Affan? Gitu ya. Qala Utsman. Dan ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urutan keutamaan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Falamma sa'altu Rasulullah fasadaqani. Ketika aku sudah terlanjur bertanya kepada Rasulullah dan beliau menjawab dengan sujur kepadaku, lawadiddu anni lam akun sa'altuhu. Apa kata Amr bin As? Saya berharap sebenarnya enggak usah tanya tadi ya. Hidup dalam apa? Persangkaannya saja. Subhanallah. Itu saking baiknya Rasulullah ketika berbicara dengan orang lain. Sehingga orang yang diajak bicara itu seakan merasa atau merasa orang paling penting, orang yang paling punya kedudukan di situ. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim juga. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala hadatsana Ja'far ibn Sulaiman Adz-Dzubai. An Thabit, yaitu Thabit al-Bunani, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sangat masyhur tentang akhlak perilaku Rasulullah SAW yang begitu baik. Pengakuan jujur. Nah, kalau kita kemarin sudah singgung, akhlak yang paling jujur itu atas rekomendasi siapa? Istri. Yang kedua adalah siapa? Pelayan, pembantu, pegawai. Kalau mau tanya akhlak seseorang, tanyakan kepada pegawainya. Kalau dia punya pegawai tentu ya. Maka di sini pengakuan dari Anas bin Malik yang 10 tahun. Bukan sebulan, dua bulan. Tapi 10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani Rasulullah SAW. Maka beliau tegaskan, khadamtu Rasulullah SAW asra sinin. Aku berkhidmah melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Fama qala li, maka tidak pernah beliau mengatakan kepadaku, uffin qat. Uff. Mungkin kalau kita sekarang itu ya, atau bahasa kita, gak pernah Rasulullah SAW mengeluarkan suara yang menunjukkan apa? Kekesalan kepada pegawainya, kepada pelayannya. Wa ma qala li li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wa la li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Dan tidak pernah beliau mengatakan terhadap sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan seperti ini? Atau sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Subhanallah. Tentu kita pahami, ini berkaitan dengan urusan-urusan dunia dan urusan-urusan yang mubah. Yang kadang dalam kita bermuamalah dalam rumah tangga misalnya dengan istri atau dengan anak-anak, ada perkara yang mubah tapi kita enggak serak. Kita enggak setuju. Sehingga kita protes. Kenapa ini ditaruh sini? Kenapa tadi disuruh ini enggak dilakukan? Pernah enggak mengatakan begitu dalam rumah tangga? Sering gitu ya. Allah musta'an. Iya. Dan ini yang disebut sebagai apa? Taghaful. Ada dalam rumah tangga itu perkara-perkara yang kita perlu abai. Perkara dunia, perkara mubah, yang itu tidak besar permasalahannya. Pulang rumah, istri dengan segala kerepotannya, atau pegawai, pelayan dengan segala kesibukannya, belum melakukan ini, atau salah dalam melakukan itu. Itu enggak semuanya harus direview, enggak semuanya harus dievaluasi. Ya perkara yang apa? Diabaikan. Tinggal besok apa? Dikasih komando lagi, diarahkan lagi. Maka subhanallah, 10 tahun betapa mulianya akhlak Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Min di sini bukan untuk apa? Litab'id. Tapi min ziyadah. Dan dahulu kala Rasulullah adalah orang terbaik akhlaknya. Bukan di antara, tapi orang yang terbaik sudah. Gak ada yang lebih baik akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa perilaku akhlaknya Rasulullah. Kemudian secara fisik balik lagi kepada pembahasan awal dari hadis-hadis kita, bab-bab kita. Anas bin Malik mengatakan, "Wala masastu khazzan." Aku tidak pernah menyentuh haz. Haz itu jenis kain. Wala hariran, wala hariran. Dan tidak pula pernah menyentuh apa? Sutra. Wala syai'an. Dan tidak sesuatu pun. Kana alyana. Yang lebih lembut, lebih halus min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari telapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu kemudian kalau kita pegang tangan teman kita kok halus gitu ya. Waduh, ini tangannya priayi, enggak tahu kerja kasar gitu ya. Ya jenis kulit orang beda-beda gitu ya. Ada yang suka bekerja tapi apa? Tangannya tetap halus bisa jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya. Bahkan dibandingkan dengan apa? Sutra. Jenis kain khusus tadi, khaz. Itu tangan beliau lebih lembut. Wala shamamtu miskan qad wala ataran kana adyaba min arkin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium kasturi ataupun minyak wangi yang lebih harum dari apa? Araki an-Nabi sallam, dari keringatnya Rasulullah sallam. Dan itu keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulnya dari segi fisik, termasuk keringatnya Rasulullah sallam itu wangi. Dan ini mengingatkan kembali tentang nikmat surga, bahwa di antara nikmat surga manusia tidak perlu buang hajat. Makan, minum itu tidak perlu buang air kecil maupun besar. Nah terus bagaimana? Mengeluarkan sisa makanannya. Maka keluar menjadi keringat yang wangi. Keluar dengan sendawa. Dan kalau Allah mampu menciptakan itu di dunia, apalagi di surga. Nah ini beberapa hadis dan sedikit mukaddimah tadi yang kita sebutkan berkaitan dengan bab tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladaninya, berusaha agar akhlak kita menjadi akhlak-akhlak yang baik, terus kita asah agar semakin baik dari hari ke harinya. Allahumma amin. Ini yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.